الله أكبر الله أكبر. Pemirsa yang dirahmati Allah dan para hadirin yang hadir, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang baru saja kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan saudara-saudaranya di Situ Gintung. Kita baca Fatihah sepenuh hati kita, mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah catat sebagai orang-orang yang mati syahid. Buat mereka yang kehilangan hartanya, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Juga barusan kita dengar ada di Tanah Datar, Sumatera Barat juga terkena juga musibah, dan mudah-mudahan inilah yang terakhir buat kita Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah jaga setelah ini tidak ada lagi satu daerah pun yang terkena musibah, karena kita semua taat pada Allah dan Rasulnya. Ala hadin ya wali kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Catatkan musibah Situ Gintung. Catatan musibah di seluruh tanah air kami, ya Allah. Bagi musibah yang bisa membuat kami yang hidup ini sadar. Amin. Oh, Engkau ada, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Besar. Membuat kami ini sadar, ya Allah, untuk bisa sholat tepat waktu, di awal waktu. Tidak begitu mudah meninggalkan yang sunnah. Ya Allah, jadikan juga kami sadar betapa tidak berharganya harta jika Engkau sudah menghendaki sesuatu dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan orang-orang yang terkena musibah yang meninggal dunia sebagai orang-orang yang mati syahid di sisimu, ya Allah. Dan ganti harta-harta mereka yang Kau ambil dengan cara-caramu, dengan cara yang lebih besar lagi, dengan harta yang lebih banyak lagi, yang lebih barokah lagi. Dan jadikan setelahnya kami ini orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman, dan orang yang beramal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah apa tadi itu Tabarok ya, yang dibaca oleh Ustaz Nizam, pemirsa tadi sebelum sholat apa namanya, sebelum kita ini ngumpul ya, kami bersama-sama jamaah semua melaksanakan Qiyamul Lail dipimpin oleh Ustaz Nizam, salah satu Ustaz muda ya, yang insya Allah Allah kasih dia panjang umur dan barokah. Beliau membaca tadi surah Al-Mulk. Di sana ada satu ayat yang seharusnya membuat kita ini menangis. Aamintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama'i ayursil 'alaikum hasiba fa sata'lamuna kaifa nadzir. Kita ini kata Allah terlalu lama enak. Kita ini tidur kayak yang bangun lagi. Kita ini makan kayak yang bakalan habis tuh piring. Kita ini kerja kayak yang yakin bakal gajian. Kita ini usaha kayak yang bakil bakalan yang untung. Kita ini hidup kayak yang kagak tahu bakalan mati. Allah peringatkan kita terus dari kejadian demi kejadian. Dan subhanallah, tatkala memang kita ini baru 1-2 hari mendengar berita, melihat berita, kita rasanya pengen segera bertobat. Tapi ketika berlalu, berlalu juga hilang iman kita. Mudah-mudahanlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang bisa bertobat. Amin. Pagi hari ini kita membahas tentang hutang dan tahajud. Saya bukan berarti ini ria atau sumah ya, tapi memang memang tahajud ini pendidikan sih, pendidikan dari Allah. Saudara-saudara yang kena masalah sebenarnya lagi di karantina sama Allah ya. Saudara-saudara ini yang kena musibah ya, apa, kena hutang, kena jodoh segala macam tuh, wabak dulu ya. Kalau kita ngelihat Situ Gintung kemarin kan, kesusahan kita nggak ada artinya gitu kan. Nggak apa-apa deh kita punya utang ya, nggak, yang penting yang nagih nggak marah-marah. Masih ada peluang buat kita supaya rumah gak buru-buru disita. Insya Allah nanti kita akan pelajari banyak hal setelah commercial break yang berikut ini, bahwa Allah itu ada di balik kita semua. Mau seneng, mau susah, mau gembira, mau sedih, mau apa aja deh. Pokoknya Allah ini ada. Kalau emang Allah ada, tinggal kita balikin aja ke dia. Insya Allah semuanya akan selesai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. nikmat maula, nikmat nasir. Ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik pemirsa dan juga jamaah yang ada di Masjid Andida TPI, kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi dalam nikmatnya sedekah. Dan bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi atau ingin bertanya kepada Ustadz Yusuf Mansur, bisa menghubungi kami di 0218779000 atau di 0218779000. Dan mungkin bagi pemirsa yang selama ini menelpon ke kami, mohon maaf jika kami tidak bisa menjawab langsung, mungkin karena suaranya agak kecil sekali dan juga mungkin terlalu sibuk juga ya Mas Dalam, tapi insya Allah kalau sekiranya pagi ini ada yang masuk, kita akan angkat dan kita akan jawab langsung. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali kajian tadi tentang masalah hutang dan tahajud itu Ustaz. Iya, Allah berfirman di dalam surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa orang yang memang punya masalah, ada dia punya hajat, ada pengen sesuatu lah dari Allah, tata jafa junubuhum, dia harus jauhin pinggangnya dari tempat tidur. Jadi jangan banyakin molor. Sebenarnya ya, salah satu hikmahnya kita hidup sendirian, gak ada jodoh. Salah satu hikmahnya kita dikejar-kejar utang. Salah satu hikmahnya rumah kita udah mau disita. Salah satu hikmahnya kita ini punya penyakit agak sembuh. Salah satu hikmahnya barangkali kita dihina orang. Itu kita bisa datang ke Allah. Itu lihat tatajafa junubuhum 'anil madaji, jauhin pinggang dari tempat tidur. Dulu ketika kita sehat, kita enggak ada ingatnya yang bangun malam. Ketika kita kerja, gajinya rasanya lancar, enggak ada cerita bangun malam. Begitu perusahaan udah mau ditutup, emang rame kita mabit. Bagus kan? Emang kita perlu disetrum nih sama Allah. Drum gitu. Makanya tempo-tempo kan yang kemarin tuh Ustaz, saya bilang kan. Kalau lo saudara-saudara ini yang gak punya utang, gak punya penyakit, ya, hidupnya tenang, gak punya masalah. Anak sehat, istri cantik, suami gagah, orang tua masih pada hidup, rumah juga ada simpenan 1-2, yang kita kontrakin sama orang lain, mobil ada lebih dari 1, tapi saudara gak punya masalah, berdoalah supaya Allah ngasih situ masalah. Bener Ji, saya mah bersyukur punya masalah. Kalau emang masalah kita bisa nganterin kita kepada Allah, dan harus beli itu. Ji, antum punya utang ya? Antum rajin bener nih sholat duhanya misalkan gitu. Terus dia bilang, iya nih gara-gara aneh utang, aneh jadi rajin duha. Udah utang ente aneh beli deh. Aneh aja yang utang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga tuh. Kalau gara-gara bercerai, ya, situ malah jadi ingat sama Allah, punya suami kemarin malah nggak ada ingatnya sama Allah, yang mendingan cerai. Lo, ini kalimat nih jangan ditemputi ya. Tak kalau ditemputi, wah para istri minta cerai semua dari suami. Ya enggak, tentu saja berdoa lebih utama. Berdoa dulu. Kalau emang suami nggak sholat-sholat, ya terus aja berdoa. Ya. Kalau mau ditoel sama suami, suruh dia wudhu dulu, sholat dulu. Kan suami suka nyolek nih, nyolek. Udah dulu sana, ya kelamaan lah. Ya jadi syukuri itu supaya kita bisa bangun malam. Ya da'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kita munajat sama Allah, khaufan. Kita khawatir, khawatir apa? Khawatir gak dijabah, khawatir gak didengar, khawatir kita punya utang gak lunas, khawatir anak-anak agak soleh, khawatir suami gak sholat, khawatir istri kagak taat, khawatir orang tua gak redo, itu nyimpen. Kita bangun malam tuh mesti begitu keadaannya. Wa tama'an dan berharap. Saya sering dengar tuh omongan begini, Ustaz. Ente jangan sholat malam karena pengen masalah ente selesai. Kalau buat saya salah. Kalau buat saya Maya, kalau ente mau selesai masalahnya, sholat malam. Ada orang bilang begini, Ustaz, kalau dia sholat malam karena masalah, nanti kalau masalahnya udah selesai, ntar dia gak sholat lagi. Loh, itu bab lain. Namanya bab lupa diri. Udah ditolong sama Allah, bukan dipelihara dia punya tahajud. Dia nggak tahajud, namanya bab lupa diri. Sunatullahnya, garisnya, hukumnya, kalau orang sholat tahajud, beres masalahnya. Ustaz, kita udah tahajud nih, tapi belum selesai masalahnya. Kita tanya, udenya tuh udah berapa lama? Hey yes, Ustaz, baru 5 hari. Ya 5 hari lo jalan, protes sama Allah. Sabarin dulu aja gitu. Nah ujungnya lihat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kemudian diminta pada Allah lewat jalan menyempurnakan diri bersedekah. Tahajud jalan, duha jalan, sedekahnya sempurna. Orang sekarang nih enggak ngerti ya. Padahal kalau dia itu mau bangun malam, itu Allah yang menjadi wakil dia. Urusannya apa kata Allah sini? Serahkan. Serahkan nanti ya. Allah yang akan itu urus sebaik-baiknya. Insya Allah ya pemirsa di rumah kita doain. Amin. Mudah-mudahan bisa bangun malam dan bisa istiqomah. Amin. Tidak ada yang lebih mahal buat kita kecuali kita bersepi-sepi sama Allah di saat orang lain tertidur. Baik Ustaz, mungkin tahajud sesuatu yang amat sangat indah bagi setiap makhluk jika lo dia ingin mencoba. Mungkin kalau seandainya ada pemirsa yang belum sama sekali mencoba tahajud, coba deh. Insya Allah akan ada satu kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah ia rasakan. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali kajian kita setelah komersial break yang kali ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Ini Alhamdulillah, tayangan Nikmatnya Sedekah ini ternyata tidak hanya dilihat oleh masyarakat Indonesia, tapi juga sampai ke mancanegara. Dan bahkan di pagi ini, Alhamdulillah kita kedatangan saudara kita, keluarga kita dari Singapura. Bapak tahu Singapura, Pak? Tahu? Ya, Taman Mini belok kanan. Ya, kita panggil saudara kita, Bapak Haji Tahir, jauh-jauh dari Singapura datang ke tempat ini untuk ikut kajian Nikmatnya Sedekah. Silakan Pak Haji Tahir. Tahir ya? Oh, Tahir. Haji Indonesia Tohir. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Di Singapura nonton gini juga? Ya, mungkin istri ini sedang nonton juga. Oh. Istri sekarang nonton? Oh, say hello dulu. Halo istri gitu, halo mom. Nora. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya ini kenalan Ustaz Yusuf sejak 2006. Bisa pernah mengundang Ustaz ke Singapura, jadi di situ saya ikut acara Ustaz di mana dia berada. So mudah-mudahan ini kita dapat kembali lagi ke sini dengan banyak perubahan di pesantren. Waktu saya ke sana kemarin 2006 tidak begitu banyak perubahan. Jadi 2 tahun lepas, Masya Allah banyak perubahan. Itu doanya pemirsa. Sedekah doakan pemirsa. Mudah-mudahan doa anta semua dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa ya, beliau pernah mempermalukan saya. Benar nih. Lagi siaran di TV nih, di TPI juga kalau enggak salah. Itu ada penelpon nanya, "Kenapa kok kita ini banyak musibah?" Saat itu saya jawab, Dokter Anu jawab, Kiai Anu jawab. Setelah itu dikasih ke beliau. Apa jawaban beliau? Oh, Indonesia ini banyak masalah karena jauh dari masjid gitu. Kayak ngomong orang Singapura nih. Masih bilang, waduh malu betul saya. Betul ya? Betul ya? Masih ingat ya, kan? Mungkin ingat. Ya dengan kita pikir dengan cara scientific ya, mengapa kita banyak musibah di, kita menonton di negeri-negeri lain, kenapa kita banyak musibah. Mungkin di Singapura Alhamdulillah tidak ada musibah yang berlaku selama ini. Mudah-mudahan berkat doa masyarakat dan silaturahimnya masyarakat antara masyarakat Islam dan masyarakat asing. Jadi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dapat jauhi masalah ini. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin insyaallah. Ini menyambung kajian kita ya. Jadi ibu saya itu pernah bilang bahwa bumi Allah itu luas. Tapi sejengkal aja buat orang-orang yang mau bangun malam. Dan tuh saya rasain betul, kalimat itu luar biasa. Kalau saudara-saudara perhatikan ya, pemirsa di tanah air ya, perhatikan. Banyak sekarang orang yang kerja, itu nggak dapat apa-apa. Rumahnya kredit, motornya ngutang, ya kan? Beras aja pakai cerita ngutang. Beras. Sekarang apa coba? Yang nggak ngutang, ngutang semua. Orang usaha bukannya untung, juga utang. Orang berumah tangga harusnya senang, harusnya bahagia, malah kayak neraka. Nah, salah satu sebabnya itu memang kita ini jauh dari sholat malam, jauh dari sedekah, jauh dari Allah. Kalau ada Allah mah ya, nggak kerja aja kita makan, nggak usaha aja kita dapat. Apalagi saya bilang kalau sudah sampai nyentuh ke urusan-urusan yang perut, urusan makan itu, ah, itu udah parah lah. Nah, saudara ya, kalau mau gampang ya, memang tempuh tuh jalan malam, sholat malam, sedekah, sabarin hati. Ada ayat begini bunyinya, Ustaz. Nah, Haji Tahir nih, beliau nih pegolf. Ya. Kalau kita megang cangkul, dia megang golok. Tapi masih yang ngaji orangnya. Kalau di Singapura tuh ada kajian subuh gitu ya. Ya, ada kuliah subuh. Kalau di Singapura kita ada kuliah subuh. Kuliah subuh, kita ada kuliah abis doha. Habis itu makan lontong. Kalau di sini gak ada yang bawa lontong. Nah, ini kalau di... mau lontong ke Singapura. Jauh amat nih. Singapura. Nah, itu ya. Saudara misalkan mau jual tanah, mau jual rumah, apa yang saudara lakukan? Masang iklan. Masang iklan, kesana kemari. Akhirnya begitu laku, saudara harus bagi-bagi. Bagi persentase, bagi fee, bagi segala macam. Coba ya, kalau sertifikat tanah itu yang mau dijual, taruh di atas sajadah. Solatin aja itu, solatin. Benar itu. Itu harus dipercaya. Ada di surah Al-Muzzammil, begini bunyinya. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulki 'alayka qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila Inna laka fin nahari sabhan tawila Wadhkuris marabbika Watabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriki wal maghribi la ilaha illahu Fattakhidhu wakila Bangun malam kata Allah. Sengaja bangun malam, sengaja. Wadhkuris marabbika, sengaja. Watabattal ilaihi tabtila, menyengaja kita bangun malam. Kita niat nawa itu mau ngadep Allah supaya Allah bantuin kita jualin ini. Sama seperti saudara datang ke teman-teman yang ada calo apa tanah itu. Perusahaan-perusahaan apa disebutnya itu? Perusahaan apa? Properti. Ya, datang kayak begitu, datang ke Allah. Allah, ya Allah jualin dong gitu. Atau Allah aku akan take over itu. Aku akan ambil fattakhidhu wakila, aku yang akan jadi wakil. Wah, iya. Lagi santai-santai ada yang datang. Ji, tanah itu dijual enggak? Nah. Utang gitu juga, bawa ke Allah, Allah yang bayarin. Jodoh gitu. Salat, nanti Allah yang kawinin. Kerja gitu. Salat, malam, sedekah, nanti Allah yang anterin kerjaan. Insya Allah. Ustaz, ini ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari ya. Siapa, Pak? Dengan siapa? Dari Udi di Lasgar, Pondok Gede. Oh iya, silakan, silakan Bapak. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Kalau untuk ukurannya duha itu, saya suka mengerjakan di atas jam 10 sampai jam 11 siang itu. Terus kalau malamnya hajar kadang-kadang habis isya gitu. Kadang-kadang mau subuh gitu. Saya minta penjelasannya itu. Apa duha itu harus jam 8? Apa jam 11 juga diperboleh gitu? Iya. Iya. Karena ya saya juga lagi banyak hutang ini. Eh benar tuh, jangan diketawain. Jelasannya gitu, Ustaz. Ya, yeah, Mas Rudi, makasih. Baik, terima kasih Mas Uji di Pondok Gede. Silakan Ustaz, ini nanya tentang waktu-waktu duha tahajud. Waktu duha yang cakep itu emang setengah tujuh dah. irtafati syams, kita sholat dah. Ya begitu setengah tujuh, teng gitu ya. Kalau sekarang kan azan subuhnya 5 kurang seperempat nih. Kira-kira begitu. Setengah tujuh kan matahari udah naik. Kita sholat buru-buru. Jangan diintar-intar. Sholat duha kalau diintar-intar, bablas lewat. Gitu. Terus sholat malam, ya apa tahajud, memang kita kudu tidur dulu. Dulu sih waktu saya latihan dulu ya, waktu saya latihan dulu sama kiai-kiai dulu, saya tidurnya habis maghrib. Tidurnya habis maghrib, alhamdulillah tuh, bangunnya 5:30. Isya lewat. Gak gitu dah, bohong. Karena belum isya, saya bangun jam 10, jam 11 malam bangun, sholat. Lama-lama kayak kita ngasih tahu, nah kalau udah rapi gitu, jajalin, abis isya, jangan terlalu lama tidur, supaya bisa jam 2 bangun, gitu. Emang kudu latihan. Insya Allah Pak Rudi kita doain jadi ahli duha, ahli tahajud. Amin, amin. Insya Allah. Baik Ustaz, kita cut dulu, kita saksikan komersial berkali ini, tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, jamaah yang berbahagia, saya dari Ambon ingin menanyakan dan ingin meminta beberapa penjelasan. Gini Ustaz, kami di Ambon itu waktu kerusuhan itu lembaga atau lembaga pendidikan kami itu hancur total, sehingga harus berpindah lokasi ke satu lokasi yang sama sekali baru dan harus melakukan semua dari nol, pembebasan lahan dan sebagainya. Keberanian kami dengan beberapa teman itu untuk melakukan perluasan, pembebasan sekarang itu mulai bermasalah. Kami punya hutang itu lumayan besar, tapi hutang ini ya di samping hutang lembaga, karena kami juga usaha macam-macam, kami tuh jadinya tertekan. Padahal ini kan kegiatan banyak orang yang harusnya kalau ikut-ikutan harus dibagi bersama Ustaz. Tapi untuk cari orang yang berbagi bersama di Ambon itu sangat susah sekali. Lalu kami mulai dengan tahajud, mulai dengan sholat duha, tapi kan ini kegiatan lembaga, maunya kan juga bareng-bareng Ustaz, ya. Rame-rame. Tapi cari teman untuk sholat tahajud, untuk itu kan agak susah. Ini mungkin kita butuh jamaah, kita butuh teman-teman, kita butuh ustadz. Tapi ustadz-ustadz yang bisa menganjurkan ini seperti Ustadz Yusuf Mansur di Ambon itu enggak ada ustadz. Gimana di Ambon? Enggak ada. Ustadz-ustadz yang lain-lain juga kalau sudah bagus-bagus pada pindah ke Jakarta, pada pindah ke tempat-tempat yang lain. Oh. Nah ini masalah untuk kami di daerah ustadz. Masalah untuk kami daerah. Baik. Ini saya ingin tanyakan bagaimana kira-kira kami punya solusi, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, makasih. Yang pertama insya Allah nanti kita banyak sekali lembaga dakwah yang mengirimkan da'i-da'i ilallahnya ke daerah-daerah. Nanti kita akan coba kontak beberapa lembaga dakwah untuk mengirimkan da'i-da'inya ke Ambon. Bukan tidak ada barangkali, belum kelihatan. Kan dakwah kan ada yang kayak kita-kita orang di panggung, ada yang memang door to door dari rumah ke rumah, barangkali itu enggak kelihatan. Kedua sebenarnya Mas Fuad ya, Mas Fuad kan, Mas Fuad ini kalau Mas Fuad yang punya, Mas Fuad bukan yang punya lembaga, gampang sebenarnya, kumpulin anak murid, ngomong begini, kalau masih pengen sekolah di sini, ntar malam kita ngumpul, kita sholat malam. Yang gak datang besok gak usah sekolah. Udah gitu. Beres tuh. Rame-rame dah tuh udah. Nanti ada yang ngomong, Ustaz jangan begitu dong. Sholat malam kan sunnah. Emang juga sunnah. Tapi kan situ sekolahnya di sekolah saya. Karena situ di sekolah saya peraturannya begini. Selesai. Jadi Mas Fuad gak usah nyari teman yang lain. Teman internal saja. Pakai tangan aja, tangan besi. Kalau masih nganggap saya kepala sekolah, saya nganggap saya ketua yayasan, begini caranya. Kalau enggak, cari kepala sekolah yang lain. Cari ketua yayasan yang lain. Gitu. Saya di pesantren gitu. It's my role, saya bilang. I'm the king, saya raja ini. Jadi jangan macam-macam. Kalau enggak duha, kita gebuk. Gitu. Lah situ jadi ayah, ha? Jadi ayah gitu. Pengen ayah bagi duit enggak besok sekolah? Pengen ya. Kalau pengen, malam bangunnya sama ayah ya. Gitu. Tentu saja, proses pertama itu pakai reward. Bukan pakai punishment. Hei anak-anakku sekalian yang mau nemenin Ustadz bangun malam selama 7 malam berturut-turut, insya Allah bulan ini nggak usah bayaran, Bulan depan aja double ya. Reward, reward, pakai reward gitu ya. Orang kan nanti anak-anak pada kenceng tuh. Wah, asik juga nih. Kalau kita sholat malam sekarang, bulan depan gak usah bayaran. Iya. Percayalah, nanti yang untung sekolahan. Nanti bulan depan gitu lagi. Siapa anak-anak yang pada mau tetap mabit di sini, nanti pagi kita terusin duha, kita bayarannya yang kemarin cuma sebulan, besok kita jadiin dua bulan gak usah bayaran. Subhanallah. Sementara, kunci. Termasuk hati. Hati jangan begini ya. Kenapa sih banyak orang kaya gak mau bantu? Jangan. Itu termasuk tauhid yang syirik. Tauhid agak bersih. Udah ke Allah aja dah. Masih ya Allah buta sih. Masih ya Allah agak dilihat kita. Masih ya Allah gak dengar. Pokoknya nangisnya sama Allah aja. Kalau memang takdirnya, takdirnya, takdirnya. Itu sekolah di bumi hanguskan. Beng. Ya, tanah diambil lagi sama yang punya karena gak bayar. Itu bangunan dirontoin karena kita gak bayar material. Nah apa-apa. Kan buat sekolah gak perlu ada gedung. Anak langit lah istilahnya itu ya, kita jadi belajar nggak perlu pakai fasilitas. Banyak orang jadi kok. Salah satunya Imam Syafi'i. Emang Imam Syafi'i sekolah di sekolah yang bayar kagak? Dia datang dari jauh. Datang dia jauh, nggak dapat tempat, dia nangkring di pelepah korma. Itu tuh Imam Syafi'i begitu. Jadinya Imam Syafi'i. Jadi kalau anak-anak ibu mau pinter, suruh tiap pada nangkring di atas pohon. Baik Ustaz, ada penelpon. Assalamualaikum. Bahaya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Ibu, dengan siapa Ibu? Ibu Neni. Di mana Ibu? Bekasi. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ini maktub Ustaz. Mau tanya Ustaz. Iya silakan. Saya sudah lama kerjanya perusahaan bengkel Ustaz. Pengen berkah baru gimana caranya Ustaz? Pengen berkah. Saya sholat tahun dilaksanin, sholat duha alhamdulillah. Baik. Saya udah tahun hari bengkel sebelum ketemu usaha saya. Gimana gitu, Ustaz? Iya, putus-putus sih, tapi mudah-mudahan ini kagak salah penangkapan saya ya. Sebenarnya gini ya, tadi yang Mas Fuad katakan yang dari Ambon ini, itu juga yang saya pakai, jadi kita rame-ramein. Emang juga gak kuat kita kalau dorong apa-apa sendirian. Kayak tadi nih, Ibu Neni, anaknya punya bengkel. Sebisa mungkin bagaimana kita membuat yang punya bengkel berikut kru-krunya gitu pada sholat malam. Ini kayak pesantren Darul Quran nih, sekarang lagi bangun kan. Eh bangun. Saya bilang, tukang. Situ kan ada di pesantren Darul Quran. Situ sholat malam juga. Situ sholat duha juga. Situ sholat berjamaah juga, kayak gitu. Makanya kan gini kata Rasulullah kan, fal yughayyiru bi yadih. Kalau emang kita bisa pakai tangan, pakai tangan. Mumpung situ punya bengkel. Bener tuh. Enggak semua orang bisa kerja di bengkel kan? Kasih tahu sama dia. Kalau pengen kerja di bengkel saya, pagi-pagi duha dulu ya. Nanti kalau habis duha baru kita megang motor. Nanti zuhur kita berjamaah ya. Kalau emang enggak mau duha, enggak mau sholat berjamaah, cari bengkel lain dah. Begitu. Terus bapak nih direktur rumah sakit. Kasih tahu sama yang pada sakit. Loh, bener. Mau sembuh lebih cepat. Kalau mau lebih sembuh lebih cepat, suruh keluarganya kemari. Tapi jangan di kamar, udah saya siapin masjid noh buat mabit. Kami mengoperasi ibu, saudara-saudara ibu, anak-anak ibu, ngoperasi lewat masjid. Begitu, mumpung kita jadi megang tongkat. Maka saya pengen jadi presiden, kenapa coba? Supaya gue bisa wajibin sholat duha. Nih biar Jakarta agak macet. Mumpung abis, ini dikasih amanah buat megang jabatan ya, itu kesempatan, kesempatan. Termasuk jadi ayah, termasuk jadi ibu, itu juga satu. Kan ibu-ibu yang megang dapur tuh, kasih tahu suami, pengen taunya nih nggak sholat subuh, nggak ada sarapan, maaf ya. Gitu. Tiga kali begitu dicerai tuh gitu. Ya intinya mana? Intinya Maya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta tolong sama Allah lewat jalan salat sama sabar. Mau apa-apa tuh kita bawain salat, bawain sabar insyaallah. Ya pemirsa, insyaallah malam besok kita masih ngelanjutin mulai dari tahajud berjamaah. Ya kita qiyamul lail yang pada bisa datang ke TPI datang langsung dah. Dari jam 3 kita mulai. Jadi datang ke sini kira-kira setengah 3. Cuman perhatian buat yang datang ya. Kalau bisa mah gitu mulai besok datang bawa lontong gitu. Ya datang bawa roti, kita tuker-tukeran Ji. Tuker-tukeran. Nanti ada yang bawa piring doang. Pokoknya besok kita bergembira lah. Kita bergembira, kita tahajudnya bukan nangis. Saya pengen tahajud kita ini jangan tahajud nangis, tapi tahajud seneng. Karena Jibril datang, malaikat-malaikatnya datang, Allah datang membawa keberkahan buat kita semua. Iya. Insya Allah, sampai ketemu lagi besok ya. Baik, pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita mungkin belum selesai, masih ada bab-bab berikutnya. Tapi ya satu hal yang pasti bahwa terindah dalam hidup ini ialah apabila kita mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ini qiyamul lail atau tahajud, dan semoga Allah panjangkan umur kita untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami Ustaz Yusuf Mansur dan seluruh kru nikmatnya sedekah, mohon maaf lahir dan batin, dan bagi pemirsa tetap saksikan setelah ini yakni Lintas Pagi yang akan menginformasikan berita terkini di sekitar masyarakat kita. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini Allah masih mempertemukan kita kembali dalam majelis yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Pada pertemuan ini kita akan bicarakan tentang niat berhutang. Jadi ngutang aja kudu niat dulu nih. Bagaimana niat yang kayak begini? Mungkin bisa juga kita mengawali bicaraan kita Ustaz dengan satu teks hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dengan niat. Apakah kalau kita semua melakukannya itu harus dengan niat? Kayak kita mau ngutang, apakah kudu niat dulu? Dan cakep enggak kalau kita mau ngutang, niat dulu? Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita tanya Ustaz. Gimana nih Ustaz nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bicara tentang nawaitu orang ketika berhutang, saya mau kasih tahu jemaah semua, sebenarnya ketika hidup kita tidak balance antara kebaikan dengan keburukan, keburukan dengan kebaikan, ketika itulah terjadi permasalahan. Nah, bagaimana hidup kita menyeimbangkan di 0-0 aja atau di 50-50 aja, sama-sama 50, itu kita rada enak. Apalagi kalau bisa sampai 51-49, itu lebih cakep lagi. Yang terjadi kan dosa kita ini, keburukan kita 80, kebaikan kita di 20. Nah, Uber nih yang begini nih. Kejar dulu supaya dia naik, nih turun. 30. Ya ini 70, 30, 60, 40, 50, 50. Baru nih kalau udah di 50, 50 ada jalan terang. Ji, lu mau enggak ngerjain proyek ini? Ah, kayak gitu. Kira-kira tuh. Tapi yang kayak gitu enggak akan muncul kalau kita masih di 10, 90. Nah, cuman saya kasih tahu. Kalau ngejar pakai amal sendiri, ini memang berat ngejarnya. Nah, kejarlah pakai amal orang lain. Caranya gimana? Caranya yang pertama, sering-sering mengajak orang berbuat baik. Di kantor kan pasti orang sholat Jumat. Karena namanya muslim pasti sholat Jumat kan? Tapi saudara bilang begini. Jam 11 saudara udah teriak-teriak di kantor nih. Weh, Jumatan nih, Jumatan gitu. Ketika orang lain pergi, orang lain tuh punya kita. Ceritain tentang sedekah kemana-mana. Ketika orang bersedekah, jadi punya kita. Ceritain tentang sholat duha, jadi punya kita. Hadiahin orang kain, ya, apalagi orang tuh demen sholat malam. Wah, ketika dia sholat malam, punya kita sholat. Kasih makanan yang berbuka puasa, beli korma 1 kilo, ya, cari orang yang berpuasa, bagi seorang satu. Ya, seorang satu gak apa-apa kan, yang penting kan itu bagi. Ya, lebih dari satu kan ketelek gitu. Kasih satu, tapi kasih yang lainnya, kasih koloknya, kasih apa itu. Itu cakep tuh. Saya dulu begitu. Saya dulu mengenali medan amal. Sampai-sampai ya, kita bawain duit Saban mau Jumatan ke masjid-masjid. Kan baca Fatihah itu pahalanya gede banget. Fatihah aja itu 113 huruf. Dikali 10, 1130. Kalau yang baca satu masjid, umpama kata kayak taman mini, kayak TPI ini begini, muatnya sampai 500 orang, dikali 500. Berarti berapa tuh? 1130 kali 500. Banyak deh ya. Sekian loh. Belum kalau yang di dalamnya ada penghafal Al-Quran. Kalau penghafal Al-Quran itu enggak dikali 10, dikalinya 700. Ada imam masjid, ada antum-antum yang di depan yang soleh-soleh ini, subhanallah. Kalinya tuh 700, berapa tuh? Nah, saya kasih tuh merebotnya. Imamnya 100 ribu. Saya punya duit dulu 1 juta, saya belah jadi 10. 10 masjid, tapi dikasih tulisan. Tolong bacain Fatihah nih yang ngasih duit, utangnya lagi banyak. Tadi bacain sama dia tuh, ada sumbangan dari siapa ini, Yusuf Mansur. Katanya utangnya banyak nih. Tolong doain dah, ya Al-Fatihah. Nah itu, amal soleh. Kita lanjutin deh ya, setelah komersial break berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjut. Ini Ustadz udah host duluan. Jadi, baik kita akan lanjutkan tayangan ini setelah komersial break. Kali ini tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, bisa melalui telepon 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Baik jamaah, mungkin kita lanjutin kembali. Ustadz tadi belum selesai dia ngomong, ya silahkan Ustadz lanjutin. Ya intinya mah, kita kejar kita punya dosa. Wa'ad bi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Jadi kita kejar, cuman kalau kita kejar pakai kebaikan sendiri, enggak bisa. Kelewatan banyak kita, kurangnya. Nah, amal-amal apa saja yang bisa membuat kita bisa mengejar, insya Allah akan kita bikin satu segmen tersendiri ya, mudah-mudahan apa Selasa besok, apa Rabu besok kita bikin. Ini sebagai gambaran saja buat saudara-saudara, karena saya dapat pertanyaan banyak banget yang kira-kira begini pertanyaannya. Saya sudah melakukan apa yang Ustadz suruh. Udah duha, udah tahajud, udah sedekah, udah segala macam. Tapi belum manterang. Ya bukan belum manterang, memang jauh banget gelapnya gitu. Jadi kudu ada tenaga booster yang bikin dia tuh wut gitu ngebut. Kalau enggak, emang gitu, ngikrik tuh jalannya. Ngikrik tuh apa Ustadz? Dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Ya, mesti ada yang narik. Istilahnya kalau ngancurin rumah pakai doser kan beda sama pakai palu, begitu kira-kira ya. Katanya ada yang... Oh iya, ini Ustadz, ini ada, dia udah sumpah-sumpah demi Allah minta dibacain ini. Ya. Kita dua sahabat kalau kita ngebacain. Assalamualaikum demi Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Saya berharap surat ini dibaca dan diberikan solusinya. Karena aneh sudah pusing banget nih, Ustaz. Aneh di keluarga punya anak atau saat ini aneh masih numpang sama mertua. Sianan banget masih numpang. Dulu aneh sering melakukan maksiat sampai usaha-usaha aneh bangkrut. Allah. Dan malahan kelibat hutang yang jumlahnya 50 jutaan. Walaupun saat ini saya dan istri saya masih kerja di swalayan. Sudah 2 bulan belakangan ini aneh tobat. Dan Anda rajin melaksanakan duha, tahajud, dan sedekah. Bahkan Anda mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Alhamdulillah, masalah Anda satu persatu dah mulai menemukan jalan keluar. Anda sadari, Anda sama istri susah banget buat istiqomah dalam ibadah saat kami bekerja. Sekarang Anda punya niat nih, Ustaz. Niatnya pengen buat istiqomah ibadah, bagaimana kalau Anda berhenti aja kerja? Jadi gak kerja lagi, ibadah aja pokoknya. Nah ini gimana Ustadz menurut Ustadz? Gue kayak kenal nih yang nulis surat nih. Siapa namanya? Dari MM ya? Ya. Nih sekarang udah jadi ustadz nih anaknya nih. Alhamdulillah. Nih, sebenarnya sih orangnya ada, cuman gue belum tahu yang mana nih. Iya, coba ada gak orang kesini? Kalau gak ada namanya gue sebut nih. Nah sini, sini. Sini, sini. Ayo, ustadz sini. Enggak memang begitu, takdirnya udah ente mesti terkenal sini. Udah lah, Umar juga kurang apanya dosanya. Umar bin Khattab, anaknya sendiri direndam dia. Anaknya direbus. Ini Ustadz Mika Maulana. Ya. Kita doain mudah-mudahan dia beneran jadi Ustadz istiqomah. Bahasa dia ini, bahasa buat temennya. Ya bagaimana teman-teman dia juga masih kayak begini urusannya. Memang seperti yang saya bilang kemarin, kalau untuk ke Allah kita sampai harus hutang 50 juta, kita hutang aja gak apa-apa gitu loh. Artinya kita terimain begitu. Nah sekarang nanti antum cerita dikit deh ya. Ya bagaimana perjalanan antumnya jadi ustadz. Ini udah mulai nih, tapi ya kita mau dengerin azan kelihatannya ya. Ya belum, masih ada waktu 1 menit. Ustaz. Masih ada satu menit ya. Ya jadi kalau berhenti ibadah banget mah, berhenti apa namanya tadi? Kerja. Kalau berhenti kerja mah, kerja juga ibadah. Ya kerja mah tetap baik, tetap aja gitu. Tapi memang agak beda ketika memang mewakafkan diri buat menjadi dai loh, Bo. Abid. Ya. Ya bismillah aja. Kayak saya kan, saya ngelamar sama Allah kan. Saya ngelamar pakai sholat malam. Saya bilang sama Allah, ya Allah saya capek nih. Jadi ustadz aja deh, gitu. Tapi tolong bayarin utang saya. Gitu. Baik ustadz, sebelum dilanjutkan kita akan sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh karena sudah masuk waktu dan kami semua di sini sudah dalam keadaan wudhu, kita akan lakukan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan setelah adzan berikut ini. Iya, jika nggak apa-apa ya gue panggil. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara nikmatnya sedekah dan merupakan sebuah kebahagiaan bagi insan-insan yang beriman. Ia mampu rukuk dan sujud di hadapan Allah hanya untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita bagian dari orang yang bahagia itu, yang baru saja kita melakukan ibadah sholat subuh. Dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa yang di rumah, kalau seandainya nanti ingin bergabung atau ingin konsultasi bertanya dengan Ustaz Yusuf Mansur, bisa di 0218779000 atau di 0218779000. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali kajian kita tadi. Iya, ini Mas Mika Maulana ya. Ini dimaksud sama maksiatnya apaan? Ya, kayak udah gak lagi duha, sholat udah gak tepat waktu. Ya, mungkin karena kondisi kerjaannya bikin kayak gitu, Ustaz. Ya, kita udah di jor-joran kerja, gitu, istirahat. Teng, ya waktu sejam. Baru 2 bulan saya bilang udah saya pasrahin aja dah. Otomatis orang yang ngelakuin itu pasti dicap jelek oleh perusahaan. Artinya di saat pagi mulai orang mulai kerja, aneh sumpetin dah tuh 6 rakaat kan katanya. Rasul bilang rezeki kita akan dicukupin sampai 1 hari itu minimal. Kalau bisa malah 12. Juga udah pokoknya 2 bulan itu benar-benar dah aneh benerin tuh. Sholat coba tepat waktu. Nyuruhin teman-teman juga, teman-teman kerjaan. Supaya ngumpulin habis gajian untuk nyantunin yatim, ngumpul. Ya alhamdulillah selama 2 bulan itu hasilnya besok saya dimutasi. Ya ujiannya mungkin kayak gitu. Yeah, makanya yeah. Ya. Saya butuh solusi ya Pak, mungkin saya harus cari kerjaan yang lebih baik gitu mungkin. Yang lebih deketin saya ke Allah juga ya tanpa saya lupa tanggung jawab sebagai ayah maupun sebagai seorang suami gitu. Ya subhanallah ya Ustaz ya, jadi dari kemarin emang beliau udah SMS-an sama saya. Jadi dia bilang alhamdulillah nih aneh gara-gara utang jadi Ustaz. Sebenarnya everybody bisa jadi ustadz. Enggak, jadi ustadz itu kan enggak perlu katur nama gitu kan. nama ada fotonya lagi. Enggak perlu. Mau jadi ustaz ada fotonya. Ya. Jadi ustaz itu kalau kita udah bisa ngajak orang ke masjid, itu ustaz. Itu dai. Kalau udah bisa ngajak orang bersedekah, bangun malam, hormat sama orang tua, cinta sama istri, taat sama suami, sayang sama anak, tidak ngasih rezeki yang haram, itu udah jadi ustaz. Udah jadi dai. Situ tahu satu hadis, situ ajarin, itu ustaz. Ustaz apa sih? Guru. Dai apa sih? Yang ngajak. Nah, beliau kemarin SMS sama saya. Beliau cerita, terus katanya ada di tengah-tengah jamaah. Namanya gue ingat pakai begitu disebut Mika Maulana, gue cari nih. Di handphone ada tulisannya Mika Maulana jadi ustaz gara-gara utang. Ini dia nih. Saya udah bilang, ini kan udah terlanjur dipublish nih. Dulu aneh sering melakukan maksiat. Jadi sebenarnya maksiatnya itu, alhamdulillah ya, kalau bapak udah bisa kayak beliau nih, tidak sholat tepat waktu, lalu berani menyebut, saya udah bermaksiat, itu hebat sekali tuh. Pengakuan jujur saat ya? Iya. Udah saya gak sholat duha, itu maksiat. Waduh,